tahun 1980 suami saya mati lemas. Oh, kesian ke dia. Tahun 88 suami kedua mati darah tinggi. Allah Rabbi, sedih sungguh. Tahun 96 suami ketiga mati kemalangan. Wah, memang tragedi sungguh lah. Sangat-sangat tragedi. Tiga suami mati belaka. Banyaknya pahala perempuan ni. Soalan saya, kalau takdir saya masuk syurga dan ketiga-tiga suami saya masuk syurga, suami mana akan menjadi suami saya? Suami pertamakah, keduakah, ketigakah? Tapi saya suka suami kedua sebab muka dia lebih kurang muka ustaz. Mu cari pasal ni. Lain kali lah lebih kurang, lain kali tulis lah lebih kurang muka Tok Imam. Ha. Ha. Muka kita jarang orang muka macam kita ni. Eh? Ha. 7 orang dalam dunia muka serupa. Betul tak? Tidak mustahil. Faham tak? Eh? Lepas tu kadang-kadang kita tengok dalam Google, dalam filem, macam orang kapung aku ke? Kapung Mugwana, cerita Argentina tu. Nah, dalam dunia lebih kurang ada 7 muka yang serupa. Benda ni bukan akidah, tak wajib percaya, tapi tidak mustahil. Nah, mudah bagi Allah. Nah, betul tak? Aje nak tengok muka awak, lebih kurang awak. Ada? Ada? Di mana? Di cermin. Orang tanya orang lain, bukan dia. Ha. Taklah, sungguhlah muka bukan serupa betul macam. Mana kadang-kadang jumpa di China, kadang jumpa di Brazil, kadang jumpa di Amerika Selatan dan sebagainya. Ini tidak pelik di sisi Allah. Betul tak? Ha. Muka kita tak pun jumpa lagi muka sama dengan kita. Tapi ada orang jumpa dah. Neh? Ada orang jumpa dah. Itu akang-akang je. Tapi ini sebiji muka kita. Kita tak tengok lagi. Tapi orang cerita, 2 orang dah orang jumpa. Yang pertama, menyanyi Westlife. Yang kedua, pelakon Titanic. Neh? Bukan saya kata, budak-budak kata. Jadi jangan marah, terimalah hakikat. Neh? Jadi dia nak tahu suami dia hak mana akan bersama di dalam syurga. Pernah diajukan soalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Maka suami yang paling baik dengan dia akan bersamanya. Siapakah suami yang paling baik dengan dia? Faham tak? Sebab itulah kalau kita sebagai seorang suami, ingat walaupun kita ada kuasa veto, tapi khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kamu biarlah yang terbaik bagi isteri kita. Nak, kalau boleh isteri kita jangan beri kerja. Kalau boleh lah, kalau tak mampu nak buat guana. Neh, kalau nak jadi yang terbaik, suami isteri jangan suruh dia buat kerja. Duduk rumah saja. Bang, dia nak apa? Duit bagi, nak mah bagi, nak beliang bagi, Maggi bagi, pah nak bagi belaka. Nak, jangan suruh dia buat kerja, kesian ke dia. Kerana dia melahirkan anak kita menggadai nyawa. Betul tak? Kelebihan melahirkan seorang anak tak bertarung dengan nyawa. Suami duduk luar. Bini terkangkang bahu dalam tu. Doktor push, push, push. Duduk main push saja 3 jam. Betul tak? Bertarung dengan nyawa. Suami duduk luar. Buat apa mak sini? Why kat dalam nak bersalin sampai masa dah kot. Dah macam mana? Okey tu. Okay. Betul tak? Ini suami tak sakit sikit pun. Nah. Maka sebaik-baik kita jangan susahkan isteri kita. Maka kalau kita hak mana yang baik sekali dengan isteri, katakan suami yang kedua baik sekali dengan dia, maka suami kedua akan bersamanya di dalam syurga nanti. Suami-suami lain akan berkahwin dengan wanita-wanita syurga. Tidak ada cemburu lagi, tidak ada marah, dendam dan sebagainya.